Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bab Sayyidul Istighfar disebutkan dalam hadis Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Sayyidul Istighfar, tentang Sayyidul Istighfar, Sayyidnya Istighfar. Kenapa dikatakan Sayyidul Istighfar? Disebutkan oleh Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim dalam kitab Tadil Ahkam Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Basam dalam kitab Taudil Ahkam Syarah Bulughul Maram li'anna fihi iqrarun lillahi ta'ala wahdahu bil uluhiyah. Kenapa ini menjadi sayyid istighfar? Li'anna fihi al-iqrar lillahi wahdahu bil uluhiyah. Karena di dalam zikir ini ada padanya ikrar lillahi ta'ala, pengakuan atau penetapan bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata biluluhiyah, di dalam uluhiyah menetapkan satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Penetapan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid uluhiyah. Wa ala nafsihi bil ibadah. Dan pada diri, penetapan, pada penetapan tauhid uluhiyah itu adalah merupakan ibadah. Wal i'tiraf bil khaliq, dan juga dalamnya ada i'tiraf, ada pengakuan bil khaliq terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Wal iqrar bil ahdi, dan pengakuan terhadap perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan perjanjian kepada hamba-hambanya untuk mentauhidkan Allah, untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi larangan Allah. Ini semua adalah perjanjian Allah dengan kita, perjanjian al-iman, al-islam, wa ta'ah lillahi azza wa jal, wa raja bima wa'ada bihi. Dan di dalamnya juga ada roja, ada harapan, bima wa'ada bihi, dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada hamba-hambanya. Wal isti'adha mimma janabihi ala nafsihi, dan meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbuat dosa, dari berbuat kejahatan, kejelekan terhadap dirinya. Wa idafa ni'am ila mujidiha, juga idafatun ni'am, menyandarkan kenikmatan-kenikmatan itu kepada mujidiha, kepada yang memberikan kenikmatan, kepada Allah. Wa idafatud dhanb ila nafsihi, dan menyandarkan dosa kepada diri. Wal i'tiraf, dan pengakuan, wa i'tirafuhu biannahu la yaqdiru ala dhalika illahu, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada yang mampu dari yang demikian itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu melindungi kecuali Allah. Ila ghairi dhalik min badi'il ma'ani, dan selain dari itu dari makna-makna yang mengagumkan padanya. Ini diantara kenapa istighfar ini, zikir ini menjadi sayyidul istighfar, karena mencakup semua di dalamnya. Beda dengan lafad-lafad istighfar yang lain, yang itu juga datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak selengkap, tidak mencakup secara keseluruhan dari apa yang disebutkan di dalam zikir ini, istighfar ini. Maka dikatakanlah sayyidul istighfar. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahumma anta rabbi. Yang pertama beliau menyebutkan Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Engkau adalah Rabbku. Pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Kita mengakui Allah yang menciptakan kita dengan menggunakan lafaz Allahumma yang kita sebutkan pada pembahasan yang lalu tentang lafaz Allahumma ini berbeda dengan ya Allah dengan Allahumma. Kalau Allahumma itu mengganti dari seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mencakup di dalamnya seluruh nama-nama Allah. Seolah-olah engkau mengatakan Allahumma, engkau mengatakan ya Allah, ya Alim, ya Hakim, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami', ya Basir, dan seterusnya dari nama-nama Allah. Beda kalau engkau mengatakan ya Allah, maka ketika kita berdoa kita gunakan lafaz Allahumma. Itu yang lebih bagus, yang lebih mencakup dibandingkan dengan ya Allah, ya Allah. Allahumma anta rabbi, pengakuan, ikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Pengakuan tentang rububiyyatullah azza wa jall dengan ifradullah taala bil khalq wa tadbir wal mulk, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan, di dalam kekuasaan, di dalam tadbir pengaturan, dan selainnya dari makna-makna Rabb. Kita mengakui pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta rabbi, menunggalkan Allah sebagai pencipta, tidak ada pencipta selain Allah. Allah Subhanahu wa taala sebagai ar-raziq, pemberi rezeki, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Allah Subhanahu wa taala munabbir, Allah yang mengatur segala urusan. Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang memiliki semuanya. Itu makna dari Ar-Rabb. Kita mengakui Rabb, maka kita mengakui semua ini. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat ketiga, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbiru al-amra ma min syafi'in illa min ba'di idznihi dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Allah berfirman, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Rabb kalian, wahai manusia, Rabb kalian adalah Allah. Allah menetapkan bahwa Rabb makhluk, Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi. Di antaranya di sini makna Rabb mencipta. Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah istawa semayam di atas arusnya. Ala irtafa, di atas arus. Yudabbirul amra, mengatur perkara-perkara, mengatur urusan. Ini juga maksud dari makna Rabb, yudabbir, mengatur, mengatur urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idznihi, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izinnya dari Allah. Dzalikum rabbukum, dzalikumullahu rabbukum. Allah mengulangi lagi, dzalikumullah, dzalikum, demikianlah Allah Subhanahu wa taala, demikian itu Allah Rabb kalian. Fa'buduhu, maka beribadahlah kalian kepadanya. Afala tadhakkarun, tidakkah kalian mengambil, mengingat. Kemudian la ilaha illa anta, setelah disebutkan Allahumma anta rabbi, ikrar, pengakuan tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan. La ilaha illa anta. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan la ilaha illa anta. Kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimat yang paling afdal, yang paling utama dari semua kalimat yang ada, la ilaha illallah. Di sini Rasulullah SAW mengikrarkan bahwasanya la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Kalimatul mubarakah, kalimat yang sangat berbarokah, yang dengan kalimat ini, kalimat yang paling banyak asarnya, di antara kalimat yang dengannya diampuni dosa-dosa, dengan mengucapkan kalimat ini sebelumnya ketika meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, didahului dengan ikrar kita bahwasanya tidak ada ilah yang berhak, yang disembah, berhak diibadahi kecuali Allah. La ilaha illa anta. Maka dengan sebab itu, tawassul dengan kalimat la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dari bahaya. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajat bagi seseorang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan oleh ikan, ketika di dalam perahu, perahunya kelebihan beban muatan sampai kapal mau tenggelam, maka diundi siapa yang akan dilempar ke laut biar kapalnya ini ringan bebannya. Maka diundi di antara penumpangnya nama Nabi Yunus yang muncul. Dia termasuk kalah dalam undian yang harus dilempar ke laut. Maka beliau kemudian ke laut, lempar ke laut. Dia meninggalkan perahu itu dan ditelanlah oleh ikan. Dan di dalam perut ikan beliau menyebutkan ini kalimat la ilaha illa anta. Dengan sebab kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala selamatkan, keluarkan dari perut ikan. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala beliau di dalam perut ikan itu masih hidup. Ada kalau ya secara kenyataan orang yang ditelan oleh ikan mesti mati. Bagaimana bisa hidup dalam perut ikan? Tidak bisa bernapas. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala masih hidup. Wa dhannun idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fa nada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dan Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam, tatkala beliau pergi karena marah terhadap kaumnya, pergi. Dia menyangka lan naqdiru alaihi, kami tidak akan menyempitkan, menyusahkannya. Lalu kemudian ditelan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan. Ditelan oleh ikan, berada dalam perut ikan. Lalu panada fi dhulumat, beliau menyeru di dalam kegelapan, di dalam perut ikan, la ilaha illa anta. Beliau menyebutkan ini, la ilaha illa anta, subhanak inni kuntu minal zalimin. Dengan sebab zikir beliau dengan kalimat ini, Allah selamatkan, keluarkan dari perut ikan. Walau la kana minal musabbihin labitha di batnihi ila yaum yubathun. Kalau sekiranya dia bukan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia akan tinggal berada di dalam perut ikan tersebut sampai dibangkitkan. Ini athar dari kalimat yang penuh dengan barokah ini, kalimat la ilaha illa anta, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Demikian juga masyhur, mungkin nantum sudah sering mendengar tentang hadis di toko, hadis kartu, tentang kartu yang berisi kalimat la ilaha illallah. Bagaimana seorang didatangkan di yaumul kiamah dengan catatan, lembar-lembar catatan sebanyak 99 sijillat, 99 lembar catatan, semuanya dosa isinya, tidak ada kebaikan. Ketika ditanya, apa kamu punya kebaikan? La ya Rob, tidak ada kebaikanku ya Rob. Allah mengatakan kepadanya, tidak, kamu punya kebaikan, kamu tidak dizalimi hari ini. Dikeluarkanlah biotokoh kartu yang berisi kalimat. Ketika ditimbang di antara dosa yang begitu banyak, 99 lembar sijilat isinya dosa semua, dengan satu kartu isinya kalimat tauhid la ilaha illallah, maka menjadi beratlah kalimat la ilaha illallah tersebut. Dan banyak keutamaannya kalimat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam istighfarnya, yang menjadi sayyidul istighfar, beliau menyebutkan kalimat ini. Sebelumnya ikrar tentang Allah Maha Pencipta, kemudian itu berikutnya ikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, penetapan Allah, pengakuan kepada Allah bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sembahan yang hak diibadahi kecuali Allah. Khalaqtani wa ana 'abduka. Khalaqtani, engkau menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Engkau menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Khalaqtani wa ana 'abduka. Ai awjadtani min al-'adam. Engkau mewujudkanku dari yang tidak ada. Dulunya kita tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita, menciptakan kita. Awjadtani min al-'adam. Dan aku adalah hambamu, pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, i'tiraf bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan aku adalah hambamu. Engkau memerintahkan aku sebagaimana apa engkau kehendaki. Dan engkau melarang aku sebagaimana apa yang engkau kehendaki. Ta'amruni bima syi'ta wa tanhani amma syi'ta. Yang halal apa yang kau halalkan, yang haram apa yang kau haramkan. Ini pengakuan kita kepada Allah sebagai hamba. Engkau memerintahkan aku apa saja, aku akan patuhi perintahmu sebagai hamba. Kamu engkau memerintahkan kepadaku ya Allah untuk aku beribadah seperti ini ya, aku laksanakan. Engkau perintahkan, engkau melarang aku dari hal seperti ini Allah, aku tinggalkan. Itu pengakuan sebagai hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku sebagai hamba. Bagaimana seorang budak kepada tuannya? Seorang budak kepada tuannya. Dia akan mentaati tuannya apa saja yang diperintahkan kepada oleh tuannya, kepadanya dia akan mentaati. Demikian pula kita kalau kita mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita akan tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan Allah. Bukan kemudian kita mengaku khalaqtani, engkau menciptakan aku, wa ana 'abduk, dan aku adalah hambamu. Namun kemudian kita melanggar larangan Allah, tidak mengerjakan perintahnya. Ini pengakuan kita sebagai hamba ini bertolak ke belakang, sangat bertentangan, tidak sesuai pengakuan kita dengan wakilnya, dengan kenyataannya sebagai hamba. Dan ini kedudukan yang paling mulia bagi seseorang ketika disandarkan kepada hamba, kepada Allah Subhanahu wa taala, Abdullah. Inilah yang paling mulia. Maka kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan hamba Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, hamba Allah. Kedudukan yang mulia. Demikian juga kalau Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, berarti itu bentuk pemuliaan kepada diri kita bahwasanya kita hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba selain Allah Azza wa Jal. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku ala ahdika, di atas janjimu kepadaku, ikatan janjimu kepadaku, wa wa'dika, makna wa'dika janjimu kepadaku, mastata'tu, semampu aku melaksanakannya, menunaikannya. Karena manusia itu untuk melaksanakan semua janji-janji Allah kepadanya, perjanjian Allah kepadanya, itu tidak akan mampu secara sempurna menunaikan dari perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini pengakuan juga di dalamnya bahwasanya Quran menunaikan janji, menunaikan janji kepadamu sesuai dengan kemampuanku. Minal iman wal ikhlas, ikhlasu ta'ah wa tawakkul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa sempurna menunaikan semua ini. Ini ahdullahi ta'ala kepada hambanya, itu adalah iman, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya sembahan, melaksanakan perintah-perintahnya Allah dengan ikhlas, menjauhi larangan-larangan Allah, bertawakal kepadanya. Maka ini seseorang itu tidak akan mampu dan bisa untuk sempurna menunaikannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku. Dan di sini ada pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah. I'tiraf bil ajzi wal kusur fi ada'i haqqillah ta'ala. Itu ada pengakuan dalam diri kita. Kita mengatakan mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku. I'tiraf bil ajzi, kita mengaku diri kita bahwasanya kita ini lemah, tidak akan mampu kita bisa menunaikan janji-janji kita kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada kekurangan, kusur fi adai haqqillah ta'ala, di dalam menunaikan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada seorang pun yang mampu untuk melaksanakan seluruh dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepadanya dengan menunaikan secara benar, secara sempurna. Enggak ada yang mampu seseorang itu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan semua larangan Allah. Maka ini pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah. Nah, kita cukupkan sampai sini dulu. Masih banyak penjelasan dari hadis. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya tentang lafaz-lafaz zikir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Sajjad Syaddad bin Aus ini. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله تفضلوا حفظكم الله.